desa dan tawa. Dalam selimut debu dan kabut yang hitam kelam warnanya. Sejuta janji kota menggoda wajah-wajah desa. Ada di sini dan ada di sana. Mengapa sejuta wajah engkau ibatkan dalam mimpi dan kegelisahan? Adakah hari esok kamu sentosa bagi wajah-wajah yang mengibar? Sejuta wajah engkau libatkan dalam mimpi dan kegelisahan. Adakah hari esok mampu sentosa bagi wajah-wajah yang berbeda?